بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca syarah dari hadith Jabir, hadith yang ketiga dari bab mawaqif as-salah. Pada pertemuan terakhir kita sudah membaca terangan tentang waktu salat maghrib, jadi sudah kita lewati waktu salat zuhur, salat asar, dan maghrib. Baik, kita murojaah sedikit. Abdurrahim, waktu salat zuhur. Dari tergelincirnya matahari sampai apa? Bayangan. Bayangan seseorang atau bayangan benda. Gimana? Bayangan benda 1 meter lebih 10 cm. Lebih 5 cm. Baik. Nah, bayaki. Waktu zuhur sampai dari tergelincir matahari sampai bayangan itu 2 kali tingginya bendanya. Masya Allah. Baik. Khalid. Jadi panjang bayangan benda sama dengan tingginya, ya, tinggi benda tersebut. Baik. Nah, ini waktu zuhur juga yang perlu diperhitungkan di sini. Ini yang disebutkan oleh Mas Sa'di, apa yang disilakan dengan dhilluz zawal atau fai'uz zawal. Ya. Untuk memperhitungkan bahwa yakni panjang benda tersebut, panjang bayangan tersebut memang sudah setinggi dengan, sama tingginya dengan bendanya, atau panjang bayangan itu sudah sama dengan tinggi bendanya. Apa itu zilluz zawal atau fai'uz zawal? Sama. Bayangan Baik. Jadi panjang bayangan benda ketika waktu zawal. Baik. Dan itu paling pendeknya posisinya, ya, paling pendeknya. Itu diperhitungkan untuk nanti ditambahkan sehingga ya, ketika panjang bayangan dari benda atau sebuah benda diperhitungkan ya, sama dengan tinggi benda dengan fai'uz zawalnya ya, tinggi benda itu ditambah dengan fai'uz zawal berarti sudah mencapai akhir dari waktu sholat zuhur. Baik. Satu contoh misalnya, sebuah benda tingginya 1 meter. Ya, fai'uz zawalnya misalnya 10 cm. Misalnya 10 cm itu sudah bayangan paling pendek. Nah, ketika kita mengukur ya, panjang bayangan tersebut misalnya sudah 105 cm. Ya. 105 cm. Tinggi bayangan tadi berapa? Tinggi bendanya itu berapa? 1 meter. 1 itu berapa cm? 100. Ya. 1 cm ya. Terus fai'uz zawalnya 10 cm misalnya. Baik. Ketika kita mengukur panjang bayangan sebuah benda 105 cm. 105 cm. Abdul Latif, sudah habis waktu zuhur? Belum. Ya. Belum. Jadi belum habis waktu zuhurnya. Nah, habis waktu zuhurnya ketika panjang tadi berapa? Panjang bayangannya 110 cm. Tapi waktu salat asar, Ali Bu Yolali. Matahari menguning, ini memudar cahayanya. Bukan sampai terbenam. Waktu dari menguning sampai terbenam ini waktu apa istilahnya? Ya, waktu barwi atau ittirari. Ya. Tapi ada pun waktu ikhtiari, yakni mulai dari habisnya waktu zuhur, ya, hingga matahari meredup cahayanya. Kemudian waktu maghrib Ihsan itu terakhir yang sudah kita pelajari waktu maghrib. Jadi mulai dari terbenamnya matahari, jadi bundaran matahari terbenam tidak tersisa, ya, sampai hilangnya asyafakul ahmar, ya, mega merah. Taib itu waktu maghrib. Jadi mulai dari terbenamnya matahari, yakni bundaran matahari sudah tidak terlihat hingga hilangnya ya mega merah. Nah, dari waktu-waktu tersebut digambarkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat-salat tadi di awal-awal waktu. Ya, di awal-awal waktu. Ya, sebagaimana beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuhra bil hajirah." Al-hajirah Ini ya waktu yang sangat panas setelah tergelincir matahari. Ini sudah masuk waktu zuhur. Ya, al-hajirah dikarenakan pada kondisi itu orang-orang meninggalkan aktivitas pekerjaannya beristirahat. Ya. Kemudian wal asra, yani yusallil asra wasyamsu atau wasyamsa naqiyah. Beliau salat asar dalam keadaan matahari naqiyah, masih putih. Ya, bercahaya kuat. Menunjukkan ini juga bahwa beliau melakukan salat asar di awal waktu. Kemudian pada wal maghrib idza wajabat. Demikian pula pada keterangan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yakni beliau salat maghrib idza wajabat. Jadi ketika matahari ya yakni tenggelam. Jadi begitu matahari tenggelam masuk waktu maghrib, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan salat maghrib. Kemudian pada kelanjutan hadis ini Jabir menyatakan wal isya'a ahyanan wa ahyanan. Idza ra'ahum ijtama'u 'ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Ini makna dari ahyanan ahyanan, terkadang ini terkadang itu. Maksudnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menegakkan salat isya, melaksanakan salat isya, terkadang di awal waktu, terkadang beliau menundanya hingga sampai waktu afdal. Gambarannya kata Jabir, idza ra'ahu mujtama'u ajjala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, menyaksikan para sahabatnya ijtama'u, telah berkumpul di masjid yang di awal waktu, ajjala, maka beliau menyegerakannya. Wa idza ra'ahum abta'u, jika beliau mendapati para sahabatnya abta'u, yakni ya mereka tertunda ya keberangkatannya ke masjid, akhara, maka beliau menunda pelaksanaan salat isya tersebut ya, hingga masuk waktu yang utama. Nah, waktu yang utama terkait dengan pelaksanaan salat isya, ini ketika memasuki sepertiga malam yang kedua. Jadi memasuki sepertiga malam yang kedua, ya akhir dari sepertiga malam yang pertama. Jadi jika malam yang mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar, misalnya terbit atau terbenam matahari jam 6 sore ya, kemudian terbit fajarnya jam 4 pagi misalnya, maka tinggal dibagi 3 ya, 6 sampai 4 berapa? 10 jam ya, berarti sepertiganya masing-masing 3 jam 20 menit ya. Jadi kalau kita perhatikan, misalnya terbenam jam 6 ditambah 3 jam 20 menit ya, berarti jam 9 malam lewat 20 menit ya. Ini akhir dari sepertiga malam yang pertama, masuk sepertiga malam yang kedua. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fihi anna al-isya'a yanbaghi mura'atul ma'mumina fiha. Di sini ada faedah bahwa terkait dengan pelaksanaan salat isya, yang bagi satu perkara yang semestinya, mura'atul ma'mumina fiha, untuk memperhatikan keadaan makmum dalam pelaksanaan salat isya tersebut. Jadi jika mereka sudah berkumpul sebagaimana yang digambarkan ya, tentang keadaan para sahabat oleh Jabir ibn Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyegerakannya. Kemudian wa ta'khiruha idza lam yashqa 'ala al-ma'mumina afdalu lima ya'ti. Dan mengakhirkannya apabila tidak memberatkan bagi para makmum, ini adalah perkara yang lebih utama. Ya. Lima ya'ti, berdasarkan ya, apa yang akan disebutkan dari yakni faedahnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, jika tidak memberatkan makmum, ya, maka yang afdal dalam pelaksanaan salat isya adalah diakhirkan, ditunda hingga masuk waktu yang utama. Kemudian wa awwalu waqtiha min maghibis syafaqil ahmar ila thulutsil laili ala qaulin. Adapun waktunya, yakni waktu salat isya, adalah dari hilangnya maghrib, yakni hilangnya asy-syafaqul ahmar, mega merah. Ini sebelah barat atau sebelah timur ini mega merahnya? Dindin. Sebelah timur. Baik. Yang betul di mana? Di utara apa selatan? Sebelah barat, ya. Dilihat mega merah sebelah barat. Jika hilang mega merahnya, berarti habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Baik. Dikatakan oleh Asy-Syaikh awalnya dari maghrib syafaqil ahmar, hilangnya mega merah. Kemudian ila thulutsil laili ala qaulin, hingga thulutsil lail, sepertiga malam menurut salah satu pendapat. Gimana di antara pendapat-pendapat yang ada ya, selain yang disebutkan pertama kali oleh Syekh di sini, ada yang berpendapat hingga yakni masuk sepertiga malam yang terakhir. Dan pendapat yang lain sampai yakni terbitnya fajar, ya, masuk waktu subuh. Baik. Kemudian beliau menyatakan wassahihu annahu ila nisfihi, dan yang benar bahwa waktu isya hingga nisfihi, yakni nisfil lail, hingga pertengahan malam. Ya, waktu isya hingga pertengahan malam. Dalilnya, ya, sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, saya sebutkan syahidnya, ya, yang menyatakan waktu salatil isya, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, bahwa waktu salat isya hingga pertengahan malam. Jadi hingga pertengahan malam. Jadi pertengahan, tengah-tengahnya. Itu akhir dari waktu salat isya. Ini nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak bersambung sampai waktu subuh, tidak. Jadi sampai pertengahan malam. Jadi, tengah malam itu jam berapa? Abdurazzaq? Baik, jam berapa tengah malam? Nah, kalau waktu falaki, waktu astronomi itu jam 12. Ya. Jam 12 atau jam 00, ya. Waktu syar'i tidak demikian. Ya. Jadi jika digambarkan tadi, terbenamnya matahari jam 6 sore. Terbitnya fajar, ya, ini akan akhir malam, terbit fajar itu akhir malam. Jadi awal malam terbenam matahari, akhir malam terbitnya fajar. Misal jam 4, tadi sudah dihitung berapa jam itu malamnya? 10, ya. Dari jam 6 sampai jam 4 kan 10 jam. Ya, dibagi 2 berapa 10? 5. Tambahkan ke waktu terbenamnya. 6 tambah 5? 11. Ya, jam 11. Jam 11 malam itu akhir dari waktu isya. Ini contoh gambarannya seperti itu. Ini bukan jam 12 malam, ya. Ya. Itu jam 12 malam, ya, pertengahan malam waktu secara astronomi. Bukan secara astrologi, karena astrologi perdukunan. Jadi itu akhir dari waktu salat isya, pertengahan malam. Dan syariat yang mulia ini, ya, memberikan, ya, kesempatan kepada pemeluknya untuk mengisi waktu-waktu kosong, ya, dari rentang waktu salat-salat wajib tadi dengan ibadah sunnah, ya, seperti di malam hari, ya, setelah habis waktu isya, ini kesempatan untuk seorang memperbanyak salat sunnah dengan qiyamul lail. Demikian juga di siang hari, waktu subuh dari, ya, akan kita pelajari nanti. Jadi gambarannya dulu, karena ini sering dilewati, dari terbit fajar sampai masuk zuhur, bukan, ya, sampai terbitnya matahari. Nah, ya, berakhir waktu subuh sampai terbit matahari. Ya, setelah itu sudah tidak ada waktu pelaksanaan salat wajib, ya, sampai masuk waktu zuhur. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita, ya, melaksanakan ibadah sunnah dari salat, yakni salat apa? Salat duha. Baik. Sehingga dari sini menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemurahan untuk kita, ya, senantiasa ada waktu-waktu untuk kita menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi was sahih di sini menunjukkan isyarat bahwa dalam permasalahan ini ada khilaf, dan ini insyaallah yang benar apa yang dikatakan oleh Imam Sa'di, bahwa yang benar waktu akhir dari salat isya atau akhir waktu dari salat isya adalah pertengahan malam. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kemudian was-subhu, adapun subuh, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalliha bi ghalasin. Adapun subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat subuh tersebut bi ghalasin. Kita sudah melewati makna ghalas pada hadis yang sebelumnya. Jadi ketika sudah masuk waktu subuh, yakni sudah terbit fajar, ya, tetapi dalam kondisi ya cuaca atau kondisi malam masih gelap, ya, kondisi masih gelap, dan fajar itu sendiri ya terbagi dua, ya, yang pertama adalah fajar yang disebutkan dengan fajar kadzib. Ya. Kemudian yang kedua, fajar shadiq. Fajar kadzib ini muncul lebih awal. Ya, dan ini masih dalam kondisi malam, belum masuk waktu subuh. Ya, di mana sifat dari fajar ini yakni mengarah ke atas. Ya. Digambarkan seperti ekor serigala. Jadi membungkuk ke atas. Ya, warnanya putih, keputihan. Kemudian ya. Tidak berselang lama akan hilang. Jadi kembali gelap. Tapi itu sudah yakni menjelang masuk waktu subuh. Baik. Jadi ini fajar kadzib sifatnya demikian. Kemudian setelah hilang fajar kadzib ini, setelah kembali gelap, maka berikutnya akan muncul ya fajar yang kedua. Ya, ini fajar shadiq. Fajar yang benar, ya, yang sifatnya yakni menyebar, mendatar. Kalau tadi ke atas, sekarang horizontal di ufuk timur, ya, semuanya di ufuk timur. Jadi jangan cari fajar ke ufuk barat atau utara atau selatan, ke ufuk timur. Jadi cahayanya menyebar, ya, ini fajar shadiq. Nah, ketika masih bercampur dengan gelapnya malam, ini waktu ghalas. Ya, dimana secara perlahan semakin terang, semakin terang. Nah, awal waktu dari masuknya sholat subuh inilah yang disebutkan dengan waktu ghalas. Dan dari sini kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menunaikan sholat subuh beliau di awal waktu. Baik. Ya. Lebih tegas lagi pada hadis yang sebelumnya. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa para sahabiyat, ya, mereka ikut sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan mereka kembali ke rumah-rumah mereka, ya, dalam keadaan sebagian mereka tidak mengenali sebagian yang lainnya. Minal ghalas, dikarenakan masih gelapnya ya, pagi tersebut. menunjukkan benar-benar di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuhnya di awal waktu. Karena selesainya saja masih dalam keadaan kondisi gelap. Kita lihat keterangan Imam Sa'di rahimahullah. Wa fihi annahu yustahabbu al-ighlasu bil fajri. Dan di sini ada faedah disunnahkannya al-ighlas, yakni melaksanakan al-fajr, yakni yang dimaksud bil fajr di sini salatil fajr, salat subuh, ketika kondisi ya masih ghalas, masih gelap, tapi sudah masuk waktu subuh. Jadi sunnahkannya atau disukainya untuk menegakkan, melaksanakan sholat subuh ketika masih dalam keadaan ghalas, gelap, ya. Tapi sekali lagi sudah masuk waktu subuh. Wa amma hadithu asfiru bil fajri, fa innahu a'zamu lil ajri. Adapun hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Rafi bin Khalid, asfiru bil fajr, pertegas, ya, yakni di dalam melaksanakan sholat subuhnya ketika sudah yakin, ya, sudah masuk waktu subuh, ya. Yakinnya itu kan kalau sudah jelas-jelasan terbit fajar, ya. Fa innahu a'zamu lil ajr. Jadi sudah mulai terang. Karena sungguhnya yang demikian lebih besar dari sisi pahala. Fa qala ta'ifatun minhum Abu Hanifah. Maka sekelompok ulama di antara mereka Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah, beliau menyatakan yustahabbu ta'khiruha jiddan. Ya. Maka berdasarkan riwayat ini disukai untuk betul-betul ditunda, ya, pelaksananya hingga jelas terang, ya. Ini menurut pandangan al-Imam Abu Hanifah. Karena kalau sudah jelas terang itu sudah jelas-jelasan terbit fajar, ya. Kemudian wa waqtuha ila tulu'i syams. Sedangkan waktunya akhir dari waktu salat subuh ini hingga terbitnya matahari. Hingga terbitnya matahari. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama yang lain menyatakan ma'nahu atiluha bihaitsu tasfiru, panjangkanlah salat subuh tersebut, yakni dipanjangkan bacaannya hingga keadaan di luar, yakni menjadi terang jelas. Ya. Ini makna dari hadis tersebut menurut pandangan ulama yang lain. Sudah kita lewati pada kesempatan sebelumnya. Pendapat siapa ini? Ibnu Qayyim, ya, pendapat Ibnu Qayyim yang dipandang oleh Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, ini penjamaan yang terbaik. Baik, jadi pelaksanaannya, ya, di awal waktu, jadi dipanjangkan bacaannya, ya, hingga kondisi di luar sudah mulai terang. Ini makna hadis. Wakila, dan dikatakan pula menurut pandangan ulama yang lainnya, maknahu la tusallu hatta tuhaqqiqu tulu'al fajr. Jangan kalian melaksanakan salat subuh sampai kalian betul-betul meyakini ya, bahwa fajar ini telah terbit. Sampai kalian meyakini bahwa fajar, yakni fajar yang keberapa ini? Yang kedua, fajar shadiq betul-betul sudah terbit. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Wa hadzal jam'u ahsanu minal awwal." Dan penjamaan ini, ya, ini lebih bagus dibandingkan yang pertama. Yang pertama pendapat siapa? Pendapat Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan ditunda pelaksanaan sampai kondisi mulai terang seperti itu. Li'annahu, sisi alasannya, taqaddam fi hadithi Aisyah, telah berlalu pada hadis Aisyah, annahu kana yang sarifu minha fi shiddatil ghalas. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau ya selesai yang sarif minha dari salat subuh fi shiddatil ghalas, dalam keadaan masih sangat gelap. Kemudian kata beliau selanjutnya, walau lam yumkin al-jam'u, seandainya tidak memungkinkan untuk bisa dikompromikan antara hadis yang menyebutkan bahwa Nabi melaksanakan di awal waktu, kemudian Nabi menyebutkan bahwa pahala yang lebih besar ketika di isfar, ya sebagaimana disebutkan di sini, asfiru bil fajr, kalau sih memang tidak memungkinkan untuk dikompromikan, ya, laquddimat hadhil ahadits, maka tentu hadis-hadis ini lebih dikedepankan, hadis-hadis yang menyebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakannya di awal waktu, baik pada hadis Aisyah yang sudah kita lewati sebelumnya maupun pada hadis Jabir ini. Kenapa? Li'anna haditha asfiru bil fajri la yuqawimuha. Karena hadis asfiru bil fajr secara sisi kekuatan itu tidak bisa yuqawimuha menandingi hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di awal waktu. Hadis-hadis yang menyebutkan itu di dalam as-sahihain. Sementara hadis asfiru bil fajr ini hadisnya dalam sunan. Ya, bersamaan ya, ternyata memungkinkan untuk dikompromikan, baik itu pengkompromian sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ya, yang sudah kita lewati, ataupun yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini. Jadi jangan kalian sholat hingga betul-betul sudah diyakini sudah masuk waktu subuh. Ini makna hadis. Tapi selesai kita dari pembahasan hadis yang ketiga. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.